mengetahui pula tentunya malam yatruk kullahu lam man lam yudrik kullahu lam yatruk jullahu, orang yang tidak mendapatkan semuanya maka tidak akan menyisakan sebagian besarnya. Maka kita akan jelaskan di antara syubhat-syubhat yang terbesar yang disebarkan kepada dakwah salaf adalah mereka ahli sunnah bil jafa wa dha'fi ta'abbud, dituduhnya ahli sunnah bahwa mereka adalah orang-orang yang jafa, orang-orang yang ketus. Ya, di antaranya bagiannya adalah tadi tidak peduli dengan keadaan umat Islam atau tidak mengetahui perkara waqi', ya dia adalah bagian yang saling berkaitan, dan juga adalah dha'fi ta'abbud, kelemahan dalam ibadah. Ya, maka Syekh kemudian menjelaskan, Syekh Hasan bin Qasim Ar-Rimi As-Salafi menjelaskan bahwa sebelum memulai pembahasan tentang apakah Salafiyin memang mereka orang-orang yang jafa dan apakah mereka memang orang-orang yang memiliki kelemahan dalam ibadah, maka tentunya pertama kali beliau ingatkan akan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maryam ayat ke-78, "Attala al-ghaiba am ittakhadha inda ar-rahmani ahda?" Apakah mereka mengetahui perkara yang gaib atau mereka telah mengambil perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala? Artinya masalah kelemahan dalam hal ibadah, kita tahu adalah ibadah adalah bentuk kamalul dhulli wa tamamu al-hubbi, kesempurnaan ketundukan kepada Allah dan kesempurnaan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bahwa masalah ibadah adalah masalah besar. Ketika dikatakan bahwa suatu jamaah, yaitu jamaah Ahlus Sunnah wal Jamaah, suatu taifah, yaitu taifah Al-Mansurah, sebuah firqah, yaitu firqah An-Najiyah, atau sebuah hizb, yaitu hizbullah biiznillah, dikatakan bahwa mereka memiliki dha'fu ta'abbud, kelemahan dalam hal ibadah, maka dia adalah perkara besar. Ya? Kenapa? Karena dia adalah perkara ibadah lillahi azza wa jalla, ta'abbud lillahi azza wa jalla, yang dia adalah perkara ibadah kepada Allah, yang dia adalah perkara yang berkaitan dengan kaitan seseorang sebagai wali Allah Subhanahu wa ta'ala, wali syaitan, atau bahwa seseorang itu menjadi hizbullah atau hizbus syaitan. Maka kalau begitu tidak boleh kita sembarang mengatakan bahwa si fulan lahu dha'fun fit ta'abbud, punya kelemahan dalam hal ibadah, ya kan? Karena sesungguhnya bentuk ibadah itu amatlah luas. Seperti yang kita ketahui bersama, Imam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Ubudiyah menjelaskan tentang makna ibadah, yang dia adalah kalimatun jami'ah li kulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu min al-a'mali wal aqwal al-zahirah wal batinah. Dia adalah satu kalimat yang luas, mencakup setiap perkara dari amalan dan perbuatan yang zahir maupun yang batin. Kullu ma yuhibbuhullahu wa yardah, setiap apa yang disukai Allah dan diridainya, maka dia adalah bentuk ibadah. Kalau begitu mengapa pula kita mengatakan si fulan punya kelemahan ibadah sementara dia tidak punya burhan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Itu perkara yang pertama. Kemudian perkara yang berikutnya, tuduhan bahwa jafa, ketus pada ahlu sunnah, tidak peduli ya pada ahlu sunnah, apakah yang diinginkan padanya menyibukkan diri dengan ta'allum al-kitab wa sunnah, menyibukkan diri dengan mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah, wal-amal bimuqtadahuma, dan beramal dengan ketentuan Al-Quran dan As-Sunnah, apakah dia disebut sebagai bentuk jafa, ketidakpedulian kepada umat, ketidakpedulian kepada kaum muslimin? Atau bahwa jafa, kullal jafa adalah batrul haq wa ghamtun nas, atau bahwa bentuk ketus adalah batrul haq, menolak kebenaran dan merendahkan manusia? Jika yang maksud dengan jafa adalah yang pertama, maka kita mengatakan berarti kita telah menisbahkan, atau orang tersebut telah menisbahkan bentuk jafa ini kepada para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain, karena mereka lah yang memerintahkan kita untuk menyibukkan diri dengan ilmu. Iqtida'an bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencontoh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayat-ayat serta hadis-hadis tentang keutamaan ilmu sangatlah banyak. Tetapi adalah bahwa menyebutkan diri dengan ilmu, kitab dan as-sunnah adalah ciri dari seorang salafi. Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah alaihi dalam juz yang keempat dari Majmu' Fatawa ketika menjelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu taifatun min hadil ummah ala al-haqqi zahirin, yang tentu saja kita mengetahui perkataan para ulama mulai dari Imam Ahmad, Imam Yazid bin Harun, Abdullah bin Mubarak, bahkan Imam Al-Bukhari menyebutkan bahwa taifah tersebut yang ala al-haqqi zahirin in lam yakunu ahlal hadithi fala adri manhum, jika mereka bukanlah ahlul hadis saya tidak tahu siapa mereka. Maka kemudian Imam Al-Tirmidzi mengatakan bahwa kami memaksudkan dengan ahlul hadis bukanlah orang yang sedang menyibukkan diri dengan menghafalkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tetapi mereka adalah orang yang mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian beramal sesuai dengan ketentuan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti hanya ahlul Quran. Ahlul Quran, mereka adalah orang yang mempelajari kitabullah dan kemudian mengamalkan ketentuan dari kitabullah tersebut. Maka mereka lah ahlul hadis. Dan adna khasbatin minhum, dan sifat mereka yang paling ringan adalah bahwa kesibukan mereka dengan kitab dan as-sunnah dalam bentuk ta'liman wa ta'alluma, belajar dan mengajarkannya dan beramal dengan ketentuan kitab dan as-sunnah. Maka itulah ahlus sunnah, itulah salafi. Kalau begitu, jika itu salafi, jika itu dikatakan jafa, maka berarti jafa ini telah dinisbahkan kepada khairu hadihil ummah, sebaik-baik umat ini, dan itu adalah perkara yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tahsabunahu hayyina wa huwa indallahi azim, engkau menyangkanya dia perkara besar, kalau dia ringan, tapi dia perkara besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia bukanlah bentuk jafa, tapi dia adalah bentuk tablighul ilm, penyampaian ilmu, dan bentuk tamassuk bihadyin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dengan bentuk ba'atul ta'abud, kelemahan dalam bentuk ibadah. Jika yang dimaksudkan dengan ba'atul ta'abud adalah mencukupkan dengan sunnah yang sahih dan beramal dengan ketentuan Alkitab dan sunnah ala hadji salafil ummah, bahwa jika dia ada bentuk ba'af, kelemahan dalam ibadah, maka tentunya ini pun perkataan yang besar. Sebab kita dapatkan keterangan-keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wajibnya tawassut fil ibadat, wajibnya kita bersikap tengah dalam masalah ibadah, telah terdahulu sebagian nas-nas darinya. Ya, sementara di sisi yang lain, jika yang diinginkan dengan ba'afut ta'abud adalah sekedar beribadah, dengan itu semua beribadah tidak niat ibadah, tapi ibadah yang bid'iyah, ibadah yang menyelisih hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kan na'am, salafus saleh punya kelemahan dalam hal ini, tapi dia bukanlah kelemahan, dia adalah mahmadah, dia adalah pujian. Kita lihat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika menyifatkan orang-orang khawarij, apakah Nabi menyebutkan mereka dengan da'fut ta'abud? Apakah Nabi menyebutkan orang-orang khawarij dengan adanya bentuk kelemahan dalam ibadah? Tidak. Nabi menyebutkan bahwa mereka memiliki kegiatan yang luar biasa dalam ibadah. Tidak. Kata Nabi, tahkiru salatahum bi salatikum, tahkiruna salatakum bi salatihim, wa siyamakum bi siyamihim, yamrukuna minan din kama yamruku kama tamruku ramiyah minas saham, kama yamruku saham minas ramiyah. Bahwa mereka ini, tahkiruna salatakum bi salatin, engkau akan melecehkan, menganggap kecil salat kalian dibanding salat mereka. Dan ini Nabi sampaikan di hadapan para sahabat, dan tidak seorang pun di antara kita yang akan berani menuduh sahabat ba'fut ta'abud, ya kan? Ya, artinya ibadah sahabat luar biasa, subhanallah, ya kan? Tapi ibadah mereka di atas sunnah. Karena itu mereka mengatakan al-iktisadu fi sunnah khairun al-ijtihad fil bid'ah, bersikap tengah dalam sunnah lebih baik daripada berlebih-lebihan, bersungguh-sungguh dalam ibadah, dalam perkara bid'ah. Nah, kita lihat Nabi menyebutkan bahwa engkau akan meremehkan solat kalian dengan solat mereka, dibanding solat mereka, puasa kalian dibanding puasa mereka. Wasitukan wa haqqa, dan benar kata Nabi. Ibnu Abdullah bin Abbas yang diurus oleh Ali bin Abi Thalib untuk menebat mereka, mendapatkan bahwa mereka adalah orang-orang yang nahif li kathrati siyam, orang-orang yang kurus karena banyaknya mereka berpuasa, orang-orang yang menampakkan kekhusyukan karena giatnya mereka beribadah solat malam. Subhanallah, ini bukan da'fut ta'abud, ya kan? Ya, artinya dalam sisi banyaknya ibadah, dalam sisi jumlah ibadah mereka luar biasa, ya kan? Nah, ini sambil sebutkan hal itu, tetapi bahwa balaknya ternyata inti pokoknya adalah pada kelanjutan hadis, ya murukuna minad din, mereka keluar dari agama seperti keluarnya asam anak panah dari romiyah, na'udzubillah min dzalik, dari busurnya. Subhanallah, menunjukkan kepada kita bahwa al-ijtihad, bersungguh-sungguh dan mubalaghah, berlebih-lebihan dalam ibadah ternyata justru tidak bermanfaat jika orang yang melakukannya lam yuwaffaq lis sunnah, tidak diberikan taufik untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau begitu, intinya kita ingatkan bahwa ternyata orang-orang yang disifatkan bahwa mereka banyak ibadah toh tidak menjamin mereka dari kesesatan. Sufyan ats-Tsauri masuk ke masjid suatu ketika, maka dia melihat salah seorang di antara tokoh ahli bid'ah kemudian sholat dengan khusyuknya. Qara amra bin Ubayd yusalli, maka fa'akhadha na'lahu wa yaqul, maka dia mengambil sendal dan mengatakan na'udzu billahi min khusyu'in nifaq, semoga Allah menjauhkan saya dari khusyuknya orang yang khusyuk nifaq, khusyuk yang menipu, nifaq. Ya, tampaknya khusyuk tetapi sesungguhnya dia telah menyelisih perkataan salaful ummah. Subhanallah, ya. Kita lihat bagaimana para salaf Sufyan ats-Tsauri berbuat seperti ini. Ya. Dan ada kisah yang ingin saya bacakan kepada ikhwah, kisah yang disebutkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Tarikh Al-Baghdadi. Kisah yang diriwayatkan dari Ismail bin Ishaq As-Siraj, ia berkata, qala li Ahmad bin Hanbal yawman, berkata kepadaku, perhatikan ikhwan fil din, ini apa kisah yang dalamnya ada ibrah. Kenapa? Karena kita yakin bahwa orang-orang yang menyimpang dari jalan ahlus sunnah, sengaja maupun tidak sengaja, tampak atau kadang tampak pada diri mereka adanya bentuk khusyuk. Karena khusyuknya, kadang kita kemudian tidak mau menerima bahwa dia salah, ya kan? Dan itu balak sebenarnya. Telah diingatkan oleh Imam Syekh Muhammad bin Wahab dalam kitab Tauhid tentang al-ghulu fi as-salihin. Maka disebutkan gulunya, gulu kepada orang soleh, dan tahdir dari aimatul mudillin, imam-imam menyesatkan. Kenapa? Karena orang soleh lebih menyesatkan dari orang yang toleh. Ya, ya, orang yang jelek, orang tahu bahwa dia jelek, maka sulit untuk diikuti, ya kan? Tapi orang yang soleh, orang yang baik, karena baiknya, terkadang orang lalai dari kesalahannya, ya kan? Hudzaifah sendiri mengingatkan tentang zallatul alim, ihdar zallatul alim, jauhilah penyimpangan orang yang zalim, ketergelinciran orang yang alim, afwan, zallatul alim. Orang alim biasanya berjalan dengan ilmu, tapi apakah ilmu yang ada pada seorang alim menjamin bahwa dia tidak pernah salah? Ya kan? Tidak menjamin. Ya. Maka kalau begitu, ketika seorang alim tergelincir, fitnahnya jauh lebih besar daripada orang yang jelek tergelincir. Kenapa? Karena bentuk ilmu yang ada pada dia, kesalehan yang ada pada dirinya, kadang menyebabkan kita lalai dari kesalahan yang dia perbuat. Ya. Ya. Sampai akhirnya Hudaya beritanya, bagaimana kita mengetahui bahwa orang munafik, innal munafik, telah mengatakan kebenaran hak. Maka dia mengatakan, innal al-haqqi nurun, sesungguhnya pada kebenaran itu ada cahaya. Alhasil, kesimpulannya bahwa sesungguhnya permasalahan tertipunya kita kadang oleh kekhusyuan, tawadu, dan kesolehan dari seseorang, ini cukup berbahaya. Bukan berarti kemudian kita melihat orang yang soleh, melihat orang yang beribadah kepada Allah, kita langsung tuduh, ya kan? Tidak, bukan begitu maksudnya. Tapi kita ingatkan dari orang yang membela kesalahan dari seorang yang soleh. Ya, karena itulah asal iqrar bis salihin, ghulu fis salihin. Kita lihat asal kesyirikan yang pertama adalah pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Apakah ghulu pada orang jelek? Tidak, ghulu pada orang soleh. Ya, maka jika berkumpul dua fitnah, gelu kepada orang soleh dan fitnah ta'zimul qabr, membesar-besarkan kuburan, maka bala di atas bala. Ya kan? Maka kalau begitu kita harus waspada. Ya? Maka kita dapatkan kemudian keterangan dari Ismail bin Ishaq As-Siraj ketika dia mengatakan qala li Ahmad bin Hanbal yauman yablumni anna al-haritha hadha ya'ni al-muhasibi yakthuru al-kaun 'indak. Berkata kepada Ismail bin Ishaq As-Siraj Imam Ahmad pada satu ketika, telah sampai kepada aku bahwa Harith al-Muhasibi, seorang yang tertokoh ilmu kalam pada zaman Imam Ahmad, yang ditahdir oleh Imam Ahmad, ya, yakthirul kaun, dia banyak merendahkan atau tawadu di sisimu, di sisi Ismail bin Ishaq ini. Kalau akhbar tahu manzilak, seandainya engkau menghadirkan dia di rumahmu, wajlastani min haythu la yarani. Perhatikan ikhwah, seandainya engkau hadirkan dia ke rumahmu dan engkau dudukkan saya di tempat yang dia tidak melihatnya. Artinya kamu sembunyikan saya di tempat yang saya juga hadir dan kamu atau dia tidak mengetahuinya. Fa asma'u kalamahu, kemudian saya dengarkan ucapan dia itu, kira-kira bagaimana perkataan dia ini. Maka berkatalah Ismail bin Ishaq, as-sam'u ta'ah, saya mendengarkan dan taat kepada wahai Abu Abdillah. Dan saya pun senang fi hadzal ibtida' min Abi Abdillah, dan saya pun senang dengan permulaan ini dari Abi Abdillah. Tambah kepada kita bahwa Ismail bin Ishaq masih berteman dengan Harith al-Muhasibi, dia berteman walaupun dia adalah ahlul kalam. Ya, ketika dia melihat Imam Ahmad ingin supaya dihadirkan di rumahnya, dia senang. Oh, alhamdulillah Imam Ahmad sedikit sekarang mau lebih toleran mungkin, ya, atau sudah mau mendengarkan perkataan teman saya ini. Serah nih, menyenangkan saya hal tersebut, ibtidai Imam Ahmad ini. Maka aku pun datang ke rumah Harith dan aku minta dia untuk hadir pada malam tersebut. Fakultu, dan aku berkata, wakasad ashabaka an yahduru ma'ak, dan engkau minta sahabat-sahabatmu, ya dia punya jamaah juga, punya murid-murid, untuk hadir bersama kamu. Maka berkata Al-Harith al-Muhasibi, sesungguhnya mereka sangat banyak. Baik, kalau begitu janganlah engkau tambahkan kecuali minyak dengan kurma. Artinya untuk menyaji mereka, menjamu mereka, kan tamu. Saya bawa murid-murid saya, banyak sekali murid-murid saya. Kalau begitu biar tidak memberatkan kamu, cukup dengan tamar, kurma, dan al-kahab, yaitu zubdahnya minyak, ya. Baik, begitu sajalah. Dan perbanyaklah dari keduanya semampumu. Artinya tidak usah hidangan macam-macam, tidak usah kambing, tidak usah yang lainnya, cukup itu saja, ya. Dan perbanyaklah dia. Maka aku pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, dan aku pun apa yang diucapkan oleh Harith al-Muhasibi, dan aku pun menghadap atau mendatangi Imam Abi Abdillah, Imam Ahmad bin Hanbal, dan aku kabarkan tentang kehadiran Harith al-Muhasibi. Maka datanglah waktu maghrib. Maka datanglah mereka setelah sholat maghrib. Afwan, datanglah Imam Ahmad fahadara ba'da al-maghrib wa sa'ada burkatan fiddar fajtahada fi wiridihi ila antarira. Maka datanglah Imam Ahmad setelah sholat maghrib, kemudian dia naik ke kamar di dalam rumah dan dia bersungguh-sungguh istihad dalam wiridnya sampai dia selesai wiridnya, ya. Dan datanglah Harith dan para sahabatnya, mereka pun makan, kemudian mereka sholat isya, ya. Dan mereka tidak sholat sesudahnya. Ya. Waqa'adu baina yadi al-Harith. Kemudian murid-murid ini semua duduk di hadapan Harith al-Muhasibi. Wa hum sukutun la yantiqu wahidun minhum ila qarib min nisfi al-lail. Dan mereka dalam keadaan diam, tidak seorang pun di antara mereka berbicara sampai dekat dengan tengah malam. Ini murid-muridnya Harith, ya. Maka kemudian dimulailah dan ditanyalah Harith tentang permasalahan-permasalahan. Maka mulailah Harith, sang syekh mereka, menyampaikan pembicaraan, ya. Wa ashabuhu yastami'un, dan murid-muridnya mendengarkan dengan seksama. Wa ka'anna fi ru'usihim thayr, seolah-olah di kepala mereka ada burung. Ini sifat menunjukkan khusyuk dan tawadhu'nya mereka. Orang jika ada kepalanya burung, maka tidak akan bergerak, sudah burung tetap di situ, ya. Maka itu tenang sekali, tunduk, ya. maka famin hum man yabki, di antara mereka ada yang menangis mendengar nasihat wejangan wa'idah, ya, nasihat-nasihat dari sang wa'id ini, sang pemberi nasihat yaitu Haiz al-Muhasibi. Dan di antara mereka ada yang pingsan dan dia terus dalam pembicaraannya. Maka saya pun, Ismail bin Ishaq, naik ke atas kamar untuk mengetahui keadaan Abi Abdullah Ahmad bin Hanbal. Maka aku dapatkan Imam Ahmad menangis. Hatta ghasyi alaihi, sampai dia dia sangat sedih. Ghasyi alaihi, sampai hampir-hampir pingsan, begitu sedihnya dia. Artinya dia tersentuh dengan ucapan Haris al-Muhasibi ini, ya. Maka aku pun bubar dan meningkatkan Imam Ahmad, dan terus keadaan mereka seperti itu sampai keesokan harinya, sampai datang waktu pagi. Maka mereka pun berdiri watafarraku, dan mereka bubar. Itu sahabat-sahabat Haris al-Muhasibi, gembung ilmu ahli kalam ketika itu, ya. Maka aku pun datang kepada Abu Abdullah kembali, dan ternyata dia wahu mutaghayyirul hal, dalam keadaan wajahnya berubah. Aku bertanya, kaifa ra'aita ha'ula ya Abu Abdullah, bagaimana engkau melihat mereka wahai Abu Abdullah? Perhatikan perkataan Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan, ma'alamu anni ra'aitu misla ha'ula'il qawm, saya tidak tahu bahwa saya bisa melihat orang seperti mereka ini. Artinya apa? Belum pernah saya melihat orang seperti mereka ini, dalam hal khusyuknya, khudu'nya, ya, dalam hal tersentuhnya mereka dengan nasihat dan sebagainya, ya. Wala sami'tu fi ilmi al-haqa'iq misla kalama hadzal rajul, misla kalami hadzal rajul, dan aku tidak pernah mendengarkan hakikat seperti perkataan orang itu. Artinya sang guru Haiz al-Muhasibi, subhanallah, luar biasa indah perkataannya, menyentuh hati dan lain sebagainya. Tapi kemudian dia mengatakan, wa ala ma wasaftu min ahwalihim fa inni la ara laka suhbatahum, namun dengan apa yang aku sifatkan dari keadaan mereka, maka aku melihat engkau tidak boleh bersahabat dengan mereka, engkau tidak boleh bersahabat dengan mereka. Kemudian Imam Ahmad berdiri dan keluar. Baik, kita lihat Imam Ahmad, subhanallah, subhanallah, ya, bagaimana beliau ketika mendengarkan perkataan Haris al-Muhasibi tersentuh. Tapi apakah apa yang ada pada perkataan Haris dari ilmu al-haqa'iq, perkara yang melembutkan hati, ya, bisa untuk menyelamatkan dia untuk mengikuti manhaj salaf? Tidak, ya. Oleh karena Imam Ahmad mentahdir dia dengan tahdir yang keras, meskipun dia diketahui dengan bentuk ibadah yang dia, bentuk perkataan yang lembut, kalimat-kalimat yang menyentuh hati, ya kan? Tetapi sesungguhnya timbangan yang hakiki adalah kepada isabatu al-haq, dapatnya kita atau sesuainya jalan kita dengan jalan ahlus sunnah wal jamaah, jalan kebenaran. Kalau begitu, ikhwani fiddin, apa yang ada pada perkataan mereka bahwa salafiyin itu punya sifat jafa, keras dan sebagainya, demikian pula da'fu ta'abbud, ini ternyata tidak benar. Tidak benar, karena mereka pertama salah pengertian tentang masalah jafa itu sendiri, ya. Dan juga bahwa mereka ini tidak mendudukkan ibadah pada proporsi yang sebenarnya, ya. Maka dengan itu mereka tertipu, seperti tertipunya turuk-turuk sufiyah, jalan-jalan sufiyah dengan wali-wali syaitan. Mereka tertipu sekedar melihat seseorang memiliki kemampuan karamah, kata mereka, maka mereka pun mengikuti hal seperti itu. Pada sesungguhnya kebenaran itu bukanlah pada karamah yang ada dari orang tersebut, tetapi pada kesesuaian jalan dengan jalan salaful ummah. Karena itu Imam Asy-Syafi'i mengingatkan perkataan yang sering diulang oleh para ulama kita, bila ra'aitum rajula yatiru fil hawa wa yamshi 'alal ma' fala tusaddiquhu, jika engkau melihat seseorang terbang di udara ataupun berjalan di atas air, janganlah engkau benarkan, hatta ta'lamu mutaba'atahu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sampai engkau tahu kesesuaian ibadahnya dengan, kesesuaian amalnya dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini perkara yang perlu kita ingatkan, bahwa bentuk ibadah yang hakiki adalah ibadah di atas sunnah, ya. Oleh karena itu kita dapatkan bahwa kelompok-kelompok yang menyimpang ini tadi, mungkin ada pada mereka bentuk kekuatan ibadah, tapi kekuatan ibadah itulah kekuatan yang semu. Kenapa? Karena tidak dibangun di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sifat mereka adalah ijtihad, dan itu wajar karena sifat mereka adalah mubalaghah, berlebih-lebihan. Dan tidaklah bid'ah dibuat kecuali untuk mubalaghah fi ta'abbud, berlebihan dalam ibadah. Jadi orang yang berlebihan dalam ibadah bukan jaminan bahwa dia adalah ahlu sunnah. Oleh karena itu kalau dikatakan bahwa ahlu sunnah dha'fu ta'abbu dalam artian bahwa mereka beribadah sesuai dengan sunnah Nabi semata, maka berarti dia adalah bentuk dha'f yang dia adalah izzah, kelemahan yang justru ke kekuatan, disangka orang lain sebagai bentuk kelemahan. Sebaliknya, apa yang ada pada mereka dari kekuatan dalam ibadah tapi menyelisih sunnah adalah kelemahan, dha'fu ta'abbu yang hakiki, bukanlah kekuatan, kuat ta'abbu, bukan. Maka ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi kita ingatkan, maka bukanlah kita dengan penjelasan kebenaran mengingatkan umat dari bahaya dan penyimpangan itu berarti bahwa kita mencela dan menjelek-jelekkan orang yang saleh, ahli ibadah dan sebagainya. Para salafus saleh pun disifatkan mereka sebagai ahlul ibadah. Imam Syu'bah bin Al-Hajjaj, Imam Az-Zuhri disebutkan sifat-sifat mereka dalam kekuatan mereka dalam ibadah. Tapi ibadah mereka sekali lagi ibadah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun golongan yang menyisi jalan mereka, meskipun disifatkan dengan sifat banyak ibadah, tapi toh disebutkan dalam hadis Nabi yang rukuna minad din, ya kan? Ya. Maka ikhwani fid din, apa begitu, sekali lagi kita ingatkan dan kita wasiatkan kepada diri kita dan kepada ikhwah seluruhnya, marilah kita mengikuti jalan salafus saleh dengan benar. Dan sesungguhnya al-iddia, penisbahan dan pengakuan, tentunya bukan perkara yang menjadi tujuan, ya. Yang kita inginkan adalah tentang keterangan disyariatkannya nisbah ini. Tapi tujuan kita yang paling hakiki adalah mensifatkan diri kita dengan sifat-sifat ahlus sunnah wal jamaah, orang-orang yang kembali kepada manhaj salaf, orang-orang yang berpegang dengan jalannya para sahabat ridwanullah alaihi ajma'in. Tetapi sekali lagi kita ingatkan bahwa menisbahkan kepada manhaj salaf adalah masalah yang disyariatkan, dan dia adalah tazkiyah, tapi tazkiyah yang wajibah, yang wajib, ya. Dengan ini kita mengharapkan telah hilang iskal, kesamaran, keragu-raguan yang ada di kalangan ahlus sunnah atau sebagian ahlus sunnah. Demikian pula akan tampak dan dengan jelas dan terang jalan kepada orang-orang yang mau kembali kepada manhaj salaf, bahwa sesungguhnya penisbahan itulah penisbahan yang syar'i, dan bahwa sesungguhnya kewajiban kita adalah menisbahkan kepada manhaj salaf. Dan yang terlebih penting lagi adalah bahwa kita haruslah mensifatkan diri kita dengan sifat-sifat seorang salafi. Semoga Allah memberikan hal itu kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma tsabbitna, اللهم أمتنا على الإسلام والسنة. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita seluruhnya dan memberikan kepada kita istiqamah di atas jalan yang hak, dan menunjuki saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, orang tua kita, dan kerabat keluarga kita dan seluruh kaum muslimin kepada manhaj salaf, manhaj al-sunnah wal jamaah. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan, bagaimana menjawab syubhat bahwa orang salaf menjadikan adat orang Arab sebagai agama? Kalau ini ada syubhat baru ini, ya. Tentu saya begitu, ikhwan fil din, apa yang disebutkan dari 17 syubhat ini bukan berarti tidak ada yang lainnya, ya. Tapi yang kita sebutkan adalah yang paling banyak dan paling digencarkan untuk mengabulkan manhaj salaf. Di antara syubhat yang ditujukan seperti penanya ini, ya, kita dapatkan ilmu dari sang penanya, ya, bahwa di antara syubhat yang diajukan bahwa orang-orang salaf menjadikan adat orang Arab sebagai agama. Adat orang Arab, kebiasaan orang Arab. Padahal adat bukanlah agama seperti memelihara jenggot dan memendekkan celana, karena mereka menganggap hal itu hanya adat orang Arab. Jadi, maka kalau begitu penjelasannya terpulang kepada masalah anggapan mereka bahwa memendekkan pakaian dan memelihara jenggot adalah adat semata. Kesalahannya di situ. Ya. Sebab kalau dia dikatakan bahwa dia hanya adat orang Arab, adat dan kebiasaan orang Arab, maka kita mengatakan bahwa sesungguhnya perkara adat orang Arab ini kita dapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk uful lihya, ya, untuk memanjangkan jenggot. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dari celana yang panjang. Sampai Umar bin Khattab ketika sakit ditusuk oleh seorang Majusi, maka kemudian dia menasihati ketika pada seorang pemuda yang menjenguknya, mengingatkan dia dalam keadaan dia sekarat. Untuk apa? Irfa thawbak, irfa izarak, angkatlah celana apa sarungmu, fa innahu anqa li thawbik, artinya dia lebih bersih bagi pakaianmu. Kalau dia adalah orang Arab, ngapain kemudian Umar bin Khattab mengingatkan, ya kan? Bahwa dia bukan adat orang Arab. Ternyata orang Arab juga berbuat memanjangkan, ya. Untuk mengatakan dia adat, dari mana kita tahu ini yang kebanyakan dan ini yang kurang? Kebanyakan adalah adat, yang kurang itu bukan adat, ya. Dari mana kita tahu hal itu, ya? Demikian pula masalah memanjangkan jenggot. Nabi sampai memerintahkan hal tersebut dan memerintahkan menyelisih orang Yahudi dan Nasrani. Dan sesungguhnya di antara orang Yahudi dan Nasrani adalah orang yang dia dari bangsa Arab sendiri, tapi beragama dengan agama Yahudi dan Nasrani yang asalnya untuk Bani Israel. Dan kata Abdullah bin Abbas, man intasaba ila qaumin fa huwa minhum, barang siapa menisbahkan diri kepada suatu kaum maka dia adalah bahagiannya. Dengan itu orang Arab yang mengaku Nasrani atau Yahudi juga orang Yahudi dan Nasrani meskipun dia bukan dari Israel, ya kan? Nah, ternyata itu ada pada mereka. Mereka juga terbiasa sampai Nabi perintahkan. Kalau begitu, apakah dia adat? Tidak. Kalau dia adat, Nabi tidak perlu sampaikan, tidak perlu ajarkan, ya. Tapi ada perkara yang lain tentu saja, itu perkara syariat. Dan kalaulah kita anggap dia adat, dia adalah tentunya adat terbagi dua, adat yang baik dan adat yang buruk, ya kan? Dan ternyata dia adalah adat yang baik, bahkan perkara yang disyariatkan. Selesai kalau begitu. Maka mengatakan bahwa dia merupakan bentuk menghidupkan adat orang Arab tidak benar, tidak benar. Ya, jika para ulama menjelaskan tentang masalah al-jibillah, masalah yang merupakan sifat dan keadaan Nabi sehingga dia berbuat suatu perbuatan, dan ternyata para ulama mengatakan tidaklah disalahkan orang yang mengikuti Nabi dalam perkara jibillah, ya, seperti seorang yang berkhutbah dengan tongkat misalnya, atau orang yang memanjangkan jenggotnya, tidak disalahkan. Meskipun dia perkara jibillah, perkara yang Nabi lakukan karena hajat dan kebutuhan, tapi seorang yang melakukannya dengan bentuk ta'assi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh disalahkan, ya. Dan itu bisa dilihat dalam penjelasan ta'zimus sunnah, kita ta'zimus sunnah akan masalah ini. Maka kalau begitu, apalagi jika dia adat yang baik, apalagi jika dia adalah perkara syariat, maka dia bukanlah bentuk menghidupkan adat orang Arab. Maka syubhat mengikuti adat orang Arab tidak benar. Dan ini tuduhan, walaupun yang bertanya ini atau orang yang menyebarkan syubhat ini belum tentu dari gerakan sururiyah, tetapi bahwa di antara syubhat mereka orang-orang sururiyah Qutbiyyin, yaitu Muhammad Surur, Jenderal Abidin, mengatakan bahwa Salafiyah sekarang ini punya syiar, kata dia. Apa itu? Tabi'iyah Saudiyah. Apa itu? Ikut-ikutan Saudi. Ya, pokoknya menjadi Islam mereka kaki tangan Saudi, ya. Apa yang ada dari Saudi benar, apa yang ini dibela dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Tapi iya Saudi ya, ia adalah kedustaan, ya. Bahwa sesungguhnya pemerintah Saudi adalah sama dengan pemerintah-pemerintah yang lainnya yang diperintahkan kita oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk taat kepada pemimpin-pemimpin kaum Muslimin. Tetapi Nabi juga mengingatkan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatin khaliq. Maka pastilah pada pemerintah Saudi ada bentuk kedzaliman dan kelalaian, pasti, ya kan? Tetapi bahwa mereka, pemerintah mereka adalah pemerintah yang menjalankan syariat Islam, pemerintah yang dibangun di atas dakwah salafiyah, maka itu adalah bentuk kebaikan. Adapun bahwa dengan kita menjadi seorang salafi berarti ciri salafi adalah membela-bela Saudi, itu tidak benar, ya? Maka kalau begitu ada istilah tabi'iyah tadi, ikut-ikutan, ya. Maka ini juga satu bentuk dari sifat mereka, karena mereka sebenarnya iri dengan berpegangnya para saudara kita dari kaum muslimin di Saudi dengan perkataan para ulama mereka